Konsultasi Syariah. Siapakah Malaikat Jibril? Bagian kedua. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Orang Nasrani masa silam menyebut Jibril dengan nama An-Namus. An-Namus sendiri artinya sosok gaib yang menjadi kawan seseorang. Dia bisa melihatnya, namun orang lain tidak bisa melihatnya. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali mendapatkan wahyu surat Al-Alaq di Gua Hira, beliau pulang menemui Khadijah radhiyallahu anha dalam kondisi badannya menggigil. Hingga Khadijah membawanya menemui Waraqah bin Naufal, yaitu sepupu Khadijah, dan beliau beragama Nasrani di zaman jahiliyah, menulis kitab dan menyalin Injil ke dalam bahasa Arab. Ketika itu Waraqah sudah sangat tua, tunanetra. Setelah Waraqah mendengar cerita yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau langsung berkomentar, "Itu Namus yang pernah turun menemui Musa Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai di masa sekarang saya masih muda, andai saya masih hidup ketika kaummu akan mengusirmu. Semua orang yang membawa misi dakwah seperti yang Anda bawa, pasti diganggu. Andai saya masih hidup ketika Anda berdakwah, saya akan membantu dan membela Anda." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kehebatan Jibril. Ada banyak sifat Jibril yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Berikut di antaranya. Pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innahu laqaulu rasulin karim, dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, muta'in tsamma amin." Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai arsy, yang ditaati di sana, yaitu di alam malaikat, lagi dipercaya. Quran Surat At-Takwir, ayat 19 hingga 21. Dalam ayat di atas, ada beberapa sifat Jibril. 1. Utusan Allah yang mulia. 2. Makhluk yang kuat. 3. Memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, pemilik arsy. 4. Ditaati para malaikat lainnya. 5. Amanah di sisi Allah Ta'ala. Kedua, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Allamahu syadidul quwa, dzu mirratin fastawa." Yang artinya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang memiliki mirrah, dan dia menampakkan diri dengan rupa yang asli. Quran Surat An-Najm ayat 5 dan 6. Dalam ayat ini ada beberapa sifat Jibril. 1. Sangat kuat. 2. Dzumirrah. Ulama berbeda pendapat tentang makna dzumirrah. Menurut Ibnu Abbas, dzumirrah artinya penampilan yang sangat indah. Sementara menurut Mujahid, artinya memiliki kekuatan. Jibril dibenci Yahudi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, ada beberapa orang Yahudi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya banyak hal. Di antara cuplikan dialognya, "Sampaikan kepada kami, siapakah kawan dekatmu?" tanya Yahudi. "Jibril alaihi salam," jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Jibril, dialah yang turun ikut membantu perang dan memberikan azab. Dia musuh kami. Andai kamu tadi menyebut Mikail yang menurunkan rahmat, tetumbuhan, dan hujan, tentu kau benar." Kemudian Allah menurunkan firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 97. Jibril yang mengangkat bumi kaum Lut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falamma jaa'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud." Yang artinya, tatkala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, yaitu kami balikkan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Quran Surat Hud ayat 82. Sesungguhnya Jibril mengangkat seluruh wilayah kampung ini dari bumi, diangkat dengan sayapnya hingga sampai ke langit dunia, hingga penduduk langit dunia mendengar lolongan anjing mereka dan kokok ayam, kemudian dibalik. Karena itu, Allah sebut mereka dengan Al-Mu'tafikah, terbalik kepala dan kakinya, lalu dilempar kembali ke tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal-Mu'tafikata ahwa." Yang artinya, Al-Mu'tafikah, yaitu negeri-negeri kaum Lut yang dilempar ke bawah. Quran Surat An-Najm ayat 53. Demikian, Allahu A'lam.